wajahnya selalu menyapa dan saling tersenyum. Ku lukiskan namanya dalam hati paling dalam. Kan ku lukiskan indahnya cinta yang bergejolak di dalam dadaku. Kan ku pastikan dia jadi milikku, walaupun semua masih dalam I'm